yaitu bermajelis ilmu atau bermajelis ta'lim fi masjidin min masajidillah, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, semoga kita semua mendapatkan keutamaan darinya, keutamaan yang azimah wa katsirah, keutamaan yang sangat agung dan keutamaan yang sangat banyak dari apa yang telah kita jelaskan dari awal-awal majelis kita ini. Barakallahu fikum. Maka mengingatkan kembali bahwa majelis ta'lim adalah merupakan taman dari taman-taman surga yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berkumpul di dalamnya dan bercocok tanam di dalamnya. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, ala tarta'u bi riyadil jannah, tidakkah kalian mengembala di taman-taman surga? Maka para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga yang kau maksudkan ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau mengatakan majalisul ilm, yaitu majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim. Maka semoga barakallahu fikum, kita semua termasuk orang-orang yang berkumpul di taman-taman surga yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula barakallahu fikum, bahwa majelis ta'lim adalah tempat as-sakinah, adalah tempat ketenangan, kebahagiaan yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan bahwa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, dalam rangka membaca kitabullah dan mempelajarinya, wa yatadarusunahu bainahum, mempelajarinya di antara mereka. Demikian pula membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengkajinya, malaikat nazalat alaihim sakinah, turun pada mereka ketenangan. Maka majelis ta'lim adalah merupakan tempat ketenangan, kebahagiaan. Olehnya itu barakallahu fikum, semoga kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala semangat dan termotivasi untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim di tengah-tengah kesibukan kita semua di dalam rangka mendapatkan keutamaan dari Allah taala dan mendapatkan ilmu. Naam, syariatul Islam, ilmu Islam dan khususnya ilmu yang terkait dengan akidah kita, keyakinan kita barakallahu fikum di atas akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah As-Salafiyah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya dan diwarisi oleh murid-murid sahabat, yaitu para tabi'in dan seterusnya dari tabi' tabi'in ila yaumil qiyamah, tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang benar sampai hari kiamat. Maka barakallahu fikum, pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya kita telah banyak menjelaskan permasalahan akidah tauhid, bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga bagian. Tauhid uluhiyah yang merupakan inti dakwah dari seluruh para anbiya war rusul, kemudian tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, dan kita telah menjelaskan masing-masing dari tiga jenis tauhid tersebut dan tidak ada jenis yang keempat. Nah, barang siapa yang menetapkan jenis yang keempat, maka dia terjatuh di dalam kesalahan yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, sebagaimana kaum Khawarij, para pemberontak yang senantiasa mengkritik atau menjelekkan dan memerangi penguasanya dari kalangan kaum Khawarij di zaman Rasulullah ataupun di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka senantiasa mendengung-dengungkan, yaitu tauhid yang keempat yang disebut dengan tauhid al-hakimiyah, yang mereka berdalilkan di dalam Al-Qur'an dalam suratul Maidah atau dalam suratul Nisa, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah Ta'ala, maka mereka itu orang-orang kafir. Maka dengan itu mereka mengkafirkan penguasa yang tidak berhukum secara kafah terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, sehingga mereka menyimpang dari tauhid yang mereka inginkan darinya, yaitu tauhid Al-Hakimiyah. Sehingga mengkafirkan kaum muslimun, khususnya para penguasa. Sehingga dengan itu mereka selalu mengkritik, menjelekkan, dan memerangi pemerintah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Maka jenis yang menetapkan tauhid yang keempat tersebut adalah salah dan keliru. Bahkan itu adalah keyakinan yang batil, karena terkait dengan hakimiyah al-hukum itu sebagian masuk dalam muqtada konsekuensi dari tauhid uluhiyah, dan sebagian masuk dalam konsekuensi tauhid ar-rububiyah. Dan kita telah menjelaskan barakallahu fikum, tauhid uluhiyah yang merupakan inti dari para dakwah seluruh para anbiya war rusul, yaitu tauhid al-uluhiyah, kemurnian ibadah dengan seluruh jenis-jenis ibadah hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak kepada selainnya. Lawan daripada tauhid uluhiyah ini adalah asyirku billah, perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersyirikkan Allah dalam ibadah, dalam jenis-jenis ibadah. Nah, maka ini yang dimaksud dengan Islam yang tersebut di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah kita singgung barakallahu fikum, yang seluruh para nabi mengatakan dirinya sebagai Islam. Yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah yang merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Nah, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Yahudi ataupun Nasara, tidak, akan tetapi beliau hanifan muslimah. Beliau adalah memiliki keyakinan yang lurus, bertauhid, berserah diri, bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa makana minal musyrikin, dan beliau tidak tergolong ke dalam musyrikin, golongan orang-orang musyrik. Nah, demikian pula di dalam ayat yang lain, idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim, berislamlah, yakni bertauhidlah dengan tauhid uluhiyah, dengan tauhid la ilaha illallah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aslamtu lirabbil alamin, aku telah berislam kepada Rabbku semesta alam, yakni kepada Allah Ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta. Nah, maka barakallahu fikum, demikian pula Nabi Yaqub, Nabi Ismail dan seterusnya, mereka menyatakan diri sebagai muslimun. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim memberi wasiat kepada anak keturunannya, demikian pula Nabi Yaqub kepada anak keturunannya memberikan wasiat, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati melainkan di atas akidah Islam, yakni tauhid, yang merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Nah, demikian pula Nabi Isa alaihissalam, beliau dan pengikutnya mengatakan, kami adalah muslimun. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, qala man ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, amanna billahi wa syahada bi anna muslimun. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengetahui kekufuran dari kaumnya, maka beliau berkata, siapakah yang akan menemaniku di dalam dakwah ilallah, dalam mendakwakan tauhid ilallah. Maka pengikut yang setia dari pengikut beliau berkata, nahnu ansarullah, kami akan menjadi penolong-penolong Allah Ta'ala bersamamu di dalam mendakwakan Islam, yakni tauhid. Nah, dan semua mereka mengatakan, kami adalah muslimun. Naam, amanna billahi wa syahada bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan kami mempersaksikan bahwa kami adalah muslimun. Ini pernyataan Nabiullah Isa alaihissalam bersama dengan para pengikutnya dari kaum Hawariyun. Naam, maka barakallahu fikum, seluruh para nabi dan rasul mereka mendakwakan Islam. Naam, bahkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, semua di atas agama yang satu, yaitu Islam, di atas tauhid yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul Baqarah pada ayat 213. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'humul kitaba bil haqqi ila akhiril ayah. Naam, dulu manusia ummatan wahidah, di atas satu umat, satu akidah, satu keyakinan, yakni di atas akidah tauhid. Naam. Falamma ketika Allah taala mengutus para rasul dan seterusnya al-ayah, maka sebelum diutusnya Nabi Nuh terjadilah kesyirikan. Naam. Sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma terhadap ayat tersebut dalam suratul Baqarah 213, bahwa dulu manusia di atas satu umat, satu keyakinan, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, 10 abad dari Nabi alaihissalam sampai sebelum diutusnya Nabi Nuh. Semua di atas akidah yang satu, yaitu akidah Islam, akidah tauhid, akidah la ilaha illallah. Setelah itu terjadilah kesyirikan. Terjadi kesyirikan yang merupakan lawan daripada tauhid la ilaha illallah atau tauhid uluhiyah. Maka dengan itu diutuslah Nabi Nuh alaihissalam. Naam, kesyirikan yang pertama terjadi di zaman naam penciptaan manusia ini adalah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dengan sebab itu diutus Nabi Nuh alaihissalam, yaitu pengkultusan terhadap 5 individu orang-orang soleh yang Allah sebutkan dalam surah Nuh, la tadarunna waddan wala su'an wala yaqutha wa ya'uqa wa nasr. Itu 5 nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh yang dikultuskan, ya, generasi demi generasi sampai kemudian diibadahi. Ya, diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terjadilah kesyirikan, Nabi Nuh diutus dengan sebab itu barakallahu fikum menjadi rasul yang paling pertama. Nah, demikian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan dari firman Allah taala di dalam suratul Baqarah ayat 213, sehingga menunjukkan pada kita semua bahwa seluruh para nabi dari Adam alaihissalam sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua berakidah yang sama, berakidah yang satu barakallahu fikum. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau alaihissalatu wassalam di dalam salah satu hadis nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh para nabi itu adalah bersaudara dan agama mereka adalah satu. Naam, yakni agama tauhid, agama Islam, agama la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzakumullah. Demikian pula kita telah menjelaskan dari tauhid rububiyah, bahwa makna tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam 3 hal, yaitu di dalam penciptaannya, fi khalqihi wa mulkihi, dan di dalam kerajaannya, wa fi tadbirihi, dan di dalam pengaturan dan pengawasannya. Jadi tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah taala, menyendirikan Allah taala di dalam ciptaannya. Itu yang pertama, bahwa seluruh ciptaan ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makhluk seluruhnya dicipta oleh Allah dan tidak ada yang selain Allah yang menciptakannya. Yang kedua, menyendirikan Allah dalam kerajaan. Bahwa seluruh kerajaan ini di langit dan di bumi, di alam luar atau alam dalam, ya, seluruhnya itu milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lainnya. Dan yang ketiga adalah mentauhidkan Allah dalam pengaturan dan pengawasan. Bahwa tidak ada yang menemani Allah dalam mengatur dan mengawasi seluruh makhluknya, seluruh kerajaan alam semesta ini. Nah, Allah yang mengaturnya, yang membolak-balikannya. Adapun para malaikat dan yang lainnya, itu adalah petugas-petugas Allah Ta'ala yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan hikmah dan kekuasaannya menciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah dan tidak bermaksiat, dan dalam keadaan Allah tidak membutuhkan mereka. Nah, tetapi seluruh makhluk ini yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian makna dari Tauhid Ar-Rububiyah, yaitu mengesakan Allah, ifradullah fi khalqihi wa mulkihi wa tadbiri, yaitu mengesakan Allah dalam ciptaannya, di dalam kerajaannya, dan di dalam pengaturan dan pengawasannya. Kemudian barakallahu fikum, tauhid asma wa sifat adalah mengesakan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Naam, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, berdoalah. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah melalui nama-nama yang baik dari Allah Ta'ala. Juga Rasulullah SAW bersabda, walillahi 99 isman man ahsaha dakhalal jannah fi sahihain, dalam Bukhari Muslim, bahwa Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang mempelajarinya, menghafalkannya, beramal dengannya, beribadah dengannya, maka sungguh dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Nah, maka kita mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama tersebut, bahwa setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Naam, barakallahu fikum, akan tetapi tidak semua sifat-sifat Allah dinamakan kepada Allah. Naam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yalhaduna fi asma'i, dan tinggalkan orang-orang yang bersifat sombong, yang menyeleweng dari nama-nama Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Walillahil matsalul a'la, dan juga Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang tinggi. Barakallahu fikum. Nah, maka kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tauhid asma wa sifat, dalam arti kita mengesakan Allah dalam nama-nama tersebut dan di dalam sifat-sifatnya. Nah, kita beribadah, berdoa melalui nama-nama Allah Ta'ala tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, biar digendong anaknya. Nah, demikian ikhwan fillah na'zakumullah, dan pembahasan asma wa sifat ini, tauhid asma wa sifat ini sangat panjang dan detail dan membutuhkan pengkhususan untuk kita belajar terkait dengan kaidah-kaidah yang terdapat di dalamnya. Nah, di antaranya adalah bahwa nama-nama Allah Ta'ala itu tidak terbatas, tidak boleh kita membatasi nama Allah dengan jumlah tertentu. Adapun 99 yang tersebut dalam hadis Bukhari Muslim yang telah kita bacakan, itu adalah yang Allah ajarkan kepada hambanya. Tetapi di sisi Allah Ta'ala, Allah memiliki nama-nama yang tidak terbatas. Nah, berdasarkan hadis dalam riwayat Abu Daud rahimahullahu Ta'ala, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwalaka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik atau ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak, ila akhir hadis. Naam, ya Allah, aku berdoa meminta dengan melalui namamu, nama-namamu ya Allah, yang engkau namakan pada dirimu atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hamba-hambamu atau nama-namamu yang engkau sembunyikan di sisimu ya Allah. Sehingga Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang tidak terbatas. Adapun 99 itu adalah sebagian dari yang Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya. Dan lebih-lebih yang membatasi nama Allah menjadi 13 atau 7. Ya, sebagaimana yang dulu kita pelajari di SMP atau SMA kita. Itu tidak benar. Itu akidah Asy'ariyah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Dan beliau telah bertobat darinya. Dan beliau ya, sebelum meninggal dunia telah kembali rujuk kepada kebenaran terkait dengan tauhid asma wa sifat, sehingga digelar dikenal dengan akidah Asy'ariyah. Ya, imamnya telah bertobat. Nah, yang awalnya membatasi nama-nama Allah dengan 7 atau 13 dengan jumlah tertentu, beliau kembali ke jalan yang benar. Nah, barakallahu fikum, bisa kita melihat pada biografi beliau rahimahullahu taala Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, sehingga digelari dikenal dengan kelompok Asy'ariyah. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah, walhasil membatasi nama-nama Allah taala itu keliru, ya. Jadi 99 itu adalah nama yang diajarkan oleh Allah taala pada sebagian dari hamba-hambanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita meyakini bahwa setiap nama Allah pasti mengandung sifat, ya, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim mengandung sifat Ar-Rahmatul Wasi'ah. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang mengandung sifat, ya, rahmat yang luas. Bahwa Allah memiliki rahmat yang luas. Allah tidak membatasi rahmatnya kepada makhluk tertentu. Seluruh makhluk merasakan rahmat Allah Ta'ala. Tetapi tidak semua makhluk merasakan cinta dan sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang merupakan kandungan dari nama Allah Ar-Rahim. Ya. Jadi ini bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu arti bahasa Indonesia kita, yaitu pengasih. Ya, rahmat Allah luas. Allah kasih pada siapa saja, termasuk orang-orang kafirin, diberi oleh Allah Ta'ala. Dan itu bekas dari pengaruh sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kandungan dari nama Ar-Rahman. Tapi dari nama Ar-Rahim, maka ini khusus bagi kaum mukminin. Ya, Allah mencintai dan menyayangi mereka. Yang Allah tidak cinta dan tidak sayang kepada kaum kafirin. Nah, jadi ini kandungan dari nama Allah Ar-Rahim. Itu bedanya Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian Allah Ta'ala memiliki nama Al-Khaliq, mengandung sifat Al-Khalq. Allah yang Maha Mencipta mengandung sifat ciptaan. Bahwa Allah memiliki ciptaan. Barakallahu fikum. Ya, dan seterusnya Allah memiliki nama Al-Hakim, ya, yang Maha Bijaksana, memiliki sifat Al-Hikmah. Hikmah adalah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat kebijakan, kebijaksanaan. Barakallahu fikum. Dan seterusnya, dari seluruh nama-nama Allah pasti mengandung sifat. Ya, tetapi belum tentu sifat Allah dinamakan kepada Allah. Seperti Allah memiliki sifat istiwa ala arsyihi. Allah meninggi, bersemayam atau meninggi di atas arsy-Nya, di atas singgasananya. Di 7 tempat di dalam Al-Quran, Allah sebutkan tentang dirinya bahwa Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah bersemayam atau meninggi, menetap di atas singgasananya, arsy-Nya. Ya, maka sifat menetap istiwa adalah sifat Allah, tetapi tidak bisa kita menamakan kepada Allah bahwa Allah memiliki nama Al-Mustawi. Ya. Nah, barakallahu fikum. Juga sifat wajah. Allah memiliki wajah. Sifat yang terkait dengan zat Allah Ta'ala. Memiliki tangan dan seterusnya. Tetapi wajah tidak bisa dinamakan kepada Allah. Al-wajah atau dinamakan kepada Allah. Bahwa Allah memiliki yang maha tangan dan seterusnya. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Dan Allah sebutkan sifat-sifat tersebut di dalam Al-Quran. Ya. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Kedua tangan Allah terbentang. Allah memberi infak rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Maka Allah memiliki dua tangan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kedua tangan Allah yaminan, kedua tangan Allah adalah kanan. Barakallahu fikum. Dan juga sifat wajah, waja'a wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan telah datang wajah Allah, Rabb yang memiliki ketinggian dan kemuliaan. Dalam hadis Bukhari Muslim, kalian akan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di yaumul kiamah kelak. Nah, kalian akan melihat wajah Allah. Disebutkan para ulama melihat wajah Allah itu di dua tempat. Di mahsyar, maka orang-orang kafir terhijabi dari melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ya. Adapun yang kedua adalah di surga. Penduduk surga melihat wajah Allah Ta'ala di dalam surga, maka seketika itu mereka melupakan nikmat surga. Karena nikmat yang tertinggi adalah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, di dunia ini tidak akan mungkin bisa dilihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Musa alaihissalam telah meminta kepada Allah, hari ini andur ilaika, dalam Al-Quranul Karim. Nabi Musa meminta, ya Allah, biarkanlah aku melihat wajahmu, memandangmu, ya Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, lantaroni, wahai Musa, engkau tidak mampu melihatku di dunia ini. Walakin undur ilal jabali, fa inistaqarra makanahu fasawfa taroni. Akan tetapi, coba engkau melihat ke arah bukit sana, yakni bukit Tursina. Ya. Jika engkau mampu memandangnya, maka engkau bisa melihatku. Ternyata Nabi Musa memandang ke arah bukit, dia melihat cahaya yang seketika itu bukit tersebut hancur dan Musa terpingsan, terjatuh pingsan. Falamma sa'iqa qala in qala ana wa ana awwalu al-mu'minin. Nah, ketika beliau bangkit dari pingsannya, dia mengatakan, aku adalah yang pertama kali beriman kepadamu, ya Allah. Nabi Musa alaihissalam, barakallahu fikum, meminta kepada Allah di dunia ini untuk melihat Allah. Tetapi Nabi Musa tidak mampu. Allah Ta'ala mengatakan, engkau tidak akan mampu melihatku. Lan tarani walakin undur ilal jabali fa'inistaqorra makanahu fasawfa tarani. Nah, maka bagaimana dengan orang-orang yang mengaku bahwa dia pernah melihat Allah di dunia? Bagaimana orang-orang yang mengaku bahwa dia bermimpi melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia? Na'udzubillah. Ini kedustaan yang besar dan tidak benar didustakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, sendiri dalam hadis di mana istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Allah faqad iftara iftira'an 'azimah. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, barang siapa yang berkeyakinan bahwa Rasulullah melihat Allah, yakni ketika dimi'rajkan, ya, bukan di dunia, ketika dimi'rajkan di atas langit ketujuh, barakallahu fikum. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, mempersaksikan, siapa yang menyangka bahwa Rasulullah melihat Allah, melihat wajah Allah, sungguh dia telah berdusta dengan kedustaan yang besar. Ini pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka barakallahu fikum, Rasulullah sendiri saja di Mi'raj, di atas langit, beliau berjumpa dengan Allah namun tidak melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, tetapi beliau mendengarkan suara. Allah Subhanahu wa taala memiliki suara, barakallahu fikum, dan ini wajib kita meyakini. Nah, karena Al-Qur'an adalah firman-firman Allah terdiri dari suara dan huruf-huruf Arab. Ya. Barakallahu fikum. Maka Allah Ta'ala berbicara dengan bahasa Arab dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbahasa dengan bahasa Arab. Barakallahu fikum. Ya, akan tetapi kita tidak boleh mengkias bahwa wajah Allah, suara Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Ta'ala itu adalah makhluk. Ya, tidak. Allah Ta'ala adalah Khalik, pencipta. Ya, cuma ada dua. Ada Sang Khalik, Allah Ta'ala pencipta, dan yang kedua adalah makhluk yang dicipta. Maka sifat-sifat Allah, ya, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah merupakan sama dengan berbicara dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengatakan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah itu makhluk, berarti Allah juga makhluk. Terus siapa Al-Khaliq? Siapa pencipta? Na'udzubillah. Maka barakallahu fikum, Al-Quran adalah kalamullah. Ya, firman-firmannya Allah Ta'ala bukan makhluk. Dan kalamnya Allah itu adalah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memiliki sifat, yaitu sifat Al-Kalam, sifat berbicara. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Dan hal ini menjadi ya keyakinan ya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jadi perlu kita ketahui dalam sejarah Islam, ya sejarah yang sangat panjang barakallahu fikum, di masa Khalifah Abbasiyah, ya empat di antaranya Khalifah di Abbasiyah, undang-undangnya adalah Al-Quran makhluk. Ya, Al-Quran itu dicipta. Ya, barakallahu fikum. Bukan sifat Allah. Tapi mereka meyakini Al-Quran makhluk. Dan itu ditetapkan dalam undang-undang kepemerintahan. Ya, di zaman Al-Wasik Billah Al-Mu'tasim. Ya, di zaman Khalifah Makmun. Dan seterusnya, barakallahu fikum. Ya, ditetapkan undang-undang Al-Quran makhluk. Ya, di zaman Imam Ahmad beliau dipenjara, dicambuk karena tidak mau mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, sampai dihadapkan di hadapan pemerintah pada waktu itu, ya, untuk beliau mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk. Tapi beliau tidak mau. Beliau rela untuk dibunuh, dipenjara, dicambuk daripada mengakui Al-Quran makhluk. Sampai suatu hari muridnya dan pulpen siap menulis fatwa Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, mereka akan menjalankannya, meyakininya. Nah, maka Imam Al-Marwazi kembali ya dan menghadap kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, aktulu nafsi au udilluhum. Saya membunuh diriku sebagaimana yang kau katakan. Ya, aku dibunuh ketika aku bertahan dan tidak mau mengikrarkan bahwa Al-Quran itu makhluk. Tapi justru sebaliknya, Al-Quran itu adalah sifat Allah. Merupakan sifat Allah. Al-Kalam. Ya, firman Allah Ta'ala. Itu sifat Allah. Aku bunuh diriku atau aku menyesatkan manusia seluruhnya itu. Ya, demikian barakallahu fikum. Sehingga beliau, ya, tidak mengucapkannya. Dan tegas beliau mengatakan Al-Quran adalah kalamullah wa ghairu makhlukin. Al-Quran adalah firman Allah, sifat Allah dan bukan makhluk. Tidak dicipta. Akhirnya beliau dipenjara, dicambuk. Sampai meninggal di dalam penjara. Barakallahu fikum. Nah, maka ini fitnah dalam sejarah Islam. Ya, orang-orang dari kelompok Mu'tazilah, ya, Jahmiyah, meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, dan ini ada sejarahnya. Ya, Mu'tazilah sejarahnya diciptakan oleh ya Wasil bin Atha', nah, yang di zaman tabi'in, di zaman Imam Hasan al-Basri, beliau menyempal, ya, tidak mau meyakini apa yang disebutkan oleh Imam Hasan al-Basri, ya, bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar itu masih muslim, ya, di bawah kehendak Allah, tetapi mereka tidak kekal dalam api neraka. Ya. Pada waktu itu Wasil bin Atha' mengatakan, orang yang melakukan dosa besar dan mati di atasnya pasti kekal dalam api neraka. Akhirnya dia memisahkan diri dari Imam Hasan al-Basri, ya, sehingga disebutlah Mu'tazilah dari kata i'tizal, memisahkan diri. Ya. Lalu terus, ya, berkembang dan diwarisi oleh murid-muridnya dan seterusnya sampai menjadi sebuah keyakinan, ya, sampai kepada keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, barakallahu fikum. Nah, demikian pula Jahmiyah, Jahm bin Sofwan. Nah, mereka menghapus nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Mereka tidak berkeyakinan dengan tauhid asma wa sifat. Ya, Jahm bin Sofwan. Ya, sehingga mereka disebut dengan Jahmiyah. Jadi barakallahu fikum, penamaan, ya, para ulama menjelaskan ini ada sejarahnya. Ya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis kitab Aqidah Wasithiyah karena ada sejarah. Ya, para ulama menulis kitab Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk karena ada sejarahnya. Ya. Ada penyelewengan-penyelewengan yang terjadi sehingga mereka menulis kitab dan menjelaskan, ya, penyelewengan itu dan menjelaskan yang hal hak, kebenaran yang sebenarnya yang harus diyakini oleh kaum muslimun. Barakallahu fikum. Naam. Demikian ya apa yang telah kita jelaskan dari tiga jenis tauhid, yakni tauhid al-uluhiyah, tauhid ubudiyah atau ubudiyah uluhiyah sama, kemudian yang kedua tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, maka insyaallah taala ketika kita memahami benar-benar sebenar-benar pemahaman terhadap tiga jenis tauhid tersebut, maka insyaallah taala kita akan selamat dari kekalnya api neraka. Nah, walaupun seorang muslim yang lemah imannya jatuh dalam berbagai kumpulan dosa-dosa besar misalnya, tetapi dia mengenal tauhid, dia tidak mempersyirikkan Allah taala dengan jimat-jimat ya, dengan kulau-kulau dan lain sebagainya, keris-keris ya, dengan keyakinan terhadap para wali-wali yang telah meninggal di dalam kuburnya atau melalui pohon-pohon yang dikeramatkan ya, atau goa-goa dan sebagainya, barakallahu fikum, atau kerjasama dengan para jin ya, semua itu adalah masuk dalam bingkai kesyirikan yang bertentangan dengan tiga jenis tauhid, tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Maka ketika kita benar-benar memahaminya, insyaallah taala kita akan selamat dari kekalnya api neraka. Walaupun misalnya naudzubillah harus melalui proses neraka ya, akan tetapi dia tidak kekal. Nah, akan tetapi barakallahu fikum, orang-orang yang benar-benar memahami tauhid, insyaallah taala mereka ini akan mendapatkan syafaah. Ya, akan mendapatkan syafaah. Barakallahu fikum, di yaumul qiyamah, apakah langsung dari Allah taala atau syafaat itu melalui para anbiya atau melalui para kaum mukminin, para syuhada, as-solihin dan seterusnya. Nah, walhasil barakallahu fikum, bukan bermakna bahwa seseorang itu boleh melakukan dosa-dosa selain daripada syirik dengan sengaja, ya, tidak demikian maknanya. Tetapi jika seseorang itu benar-benar memahami tauhid, lalu dia bersungguh-sungguh untuk menegakkan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, namun terkadang ya, kelemahan iman syaitannya yang lebih kuat, dia terjatuh dalam dosa-dosa besar, tetapi hatinya menjerit dan menangis untuk dia bertobat kepada Allah, ya, maka insyaallah taala hamba yang demikian ya biidznillah akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, enggak langsung atau syafaat melalui hamba-hambanya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Barakallahu fikum, kita cukupkan karena waktu salatul isya, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akan lanjutkan insyaallah bacaan kita nanti pada pertemuan berikutnya, yakni pada pertanyaan yang kelima, enam atau yang keenam. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.